Kecil background siap. Banyol Mas Darmo, banyol se. Selingan sampak, ya masih teratas sampak. Wong loro monggo, kali sinten monggo. Teratas sampak yang kali. Sampak gagrak mantingan monggo. Sampure Mas. Kelurahan Samara Pangoreng Sukmo. Sinim pentelenge kalbu pambukaning marana tarlen nyeplaya beng aluyuk. Oh, oh, oh, oh.